الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertemu dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat salat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sebagian dari masalah-masalah itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah lain yang masih berkaitan dengan syarat-syarat salat. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berkaitan dengan wajibnya menutup aurat. Pada pertemuan yang membahas tentang syarat-syarat salat, kita menyinggung bahwa menutup aurat di dalam salat ketika dimampui oleh seseorang adalah syarat yang wajib dilakukan oleh seseorang. Dan ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Lalu, apa batasan aurat dalam sholat? Auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Selama aurat ini telah ditutupi, maka sholat seseorang dianggap sah. Begitu pula dengan perempuan. Ketika aurat perempuan telah ditutupi, maka sholatnya dianggap sah. Dan aurat perempuan di dalam sholat adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ada sebagian ulama yang juga mengecualikan telapak kaki. lebih hati-hatinya, kita mewajibkan seorang wanita untuk menutup telapak kakinya, karena adanya ulama-ulama yang mewajibkan menutup kedua telapak kaki. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, inilah aurat yang wajib ditutup oleh orang yang menjalankan salat. Yang laki-laki wajib menutup aurat laki-lakinya, yang perempuan wajib menutup aurat perempuannya. Semakin tertutup aurat, maka semakin afdal, semakin sempurna auratnya tertutup, maka semakin afdal. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau bisa kita menggunakan pakaian yang benar-benar menutup aurat kita, bahkan melebihi itu, ya, bahkan melebihi itu, sehingga ibadah sholat kita terlihat indah. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, ya, jangan sampai kita hanya memikirkan menutup aurat saja, tapi pikirkanlah bagaimana sholat kita menjadi indah dengan pakaian itu. Gunakanlah pakaian terindah kita ketika kita sholat. Ya, seperti misalnya, ya, seorang laki-laki menutup kepala bukan merupakan kewajiban, tapi menjadi sangat indah ketika kita sholat dengan memakai penutup kepala. Memakai baju, ini bukan kewajiban. Bisa kita tutup aurat dengan memakai kaos atau memakai kain. Kita tutupi bagian aurat dalam keadaan dua pundak terlihat. Menurut pendapat yang lebih kuat, yang seperti ini dibolehkan, tapi itu tidak menjadikan sholat kita tampak indah. Maka kalau kita bisa hindari yang seperti ini, maka hindari. Gunakan baju yang bagus, baju yang lengkap. Gunakan pakaian yang bisa menjadikan sholat kita indah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian di setiap masjid. Ketika kalian berada di setiap masjid, pakailah perhiasan kalian. Yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian yang indah. Bukan hanya kita berpikir menutup aurat saja, tapi lebih dari itu, pakailah pakaian-pakaian yang indah. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah apabila aurat tersingkap tanpa sengaja, apakah ini bisa membatalkan sholat? Sebagian ulama mengatakan bahwa tersingkapnya aurat akan membatalkan sholat walaupun tidak disengaja dan walaupun dalam waktu yang singkat. Namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila aurat tersingkap tanpa sengaja dan dalam waktu yang tergolong singkat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Kenapa demikian? Karena ini bukan karena kesengajaan, ini bukan karena kesalahan seorang hamba, dan hal-hal yang terjadi karena ketidaksengajaan itu telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah subhanahu wa ta'ala jawab dengan mengatakan qad fa'altu. Di dalam Al-Quran disebutkan, termasuk di antara doanya kaum mukminin adalah, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah karena ketidaksengajaan. Maka Allah jawab dalam hadis qudsinya, qad fa'altu, aku telah melakukan itu. Berarti apabila kita melakukan suatu kesalahan tanpa kita sengaja, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan itu. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Tidak ada dosa bagi kalian pada kesalahan-kesalahan yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi dosa itu ketika kalian melakukan kesalahan dengan kesengajaan dari hati kalian. Maka apabila seseorang tersingkap auratnya di dalam sholat karena ketidaksengajaan dan waktunya tergolong singkat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Misalnya apabila ada orang sholat di luar ruangan, dia memakai sarung, kemudian berhembus angin yang kencang, dan angin yang kencang tersebut menyingkap auratnya. Kemudian orang yang sholat sadar dan akhirnya menutup kembali auratnya, maka seperti ini tidak ada masalah. Contoh lagi misalnya, ketika ada seorang ibu, dia sholat dan di sampingnya ada anak kecil. Anak kecil tersebut memainkan rukuhnya misalnya, atau pakaiannya yang dia pakai untuk sholat. Dia buka, dia tutup, dia buka, dia tutup. Anak kecil. Tapi ibunya atau wanita ini segera menutup auratnya ketika disingkap oleh anak tersebut. Maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Memang di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun wallahu taala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa salatnya tetap sah karena itu bukan karena kesalahan dia. Itu terjadi karena ketidaksengajaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara masalah yang sering disinggung oleh para ulama yang berkaitan dengan syarat menutup aurat adalah apabila seseorang tidak mampu menutup auratnya. Ada orang-orang yang tidak mampu menutup aurat padahal dia harus sholat. Misalnya orang yang miskin sekali, sampai-sampai akhirnya dia tidak bisa membeli baju yang bisa menutup auratnya, dia punya baju tapi bajunya lubang-lubang misalnya. Semakin lama lubangnya semakin besar. Beli baju sudah robek-robek. Ya. Punya baju tapi sudah robek-robek. Tidak bisa menutup auratnya. Atau ada orang yang dipenjara, tidak dikasih baju, dibiarkan telanjang, padahal dia wajib sholat. Atau dikasih baju, tapi baju yang berlumuran dengan darah, atau baju yang dilumuri dengan kotoran, baju yang dilumuri dengan, mohon maaf ya, air kencing. Bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selama masih bisa menutup aurat, dia wajib menutup aurat, walaupun dengan kain yang najis, karena itu lebih baik daripada tidak menutup aurat sama sekali. Kalau dia mendapati kain yang bisa menutup auratnya, walaupun kain itu najis, maka dia wajib menggunakannya untuk menutup auratnya semampu dia. Kalau tidak ada kain sama sekali, memang sama sekali tidak bisa menutup aurat, maka dia sholat semampu dia, sholat apa adanya, walaupun auratnya tidak tertutup. Dan ini bisa saja, ini bisa saja terjadi jemaah, bisa saja terjadi bagi orang-orang yang misalnya dirantai, kemudian dibuka auratnya. Ketika dia dalam keadaan terbelenggu dan dia masih punya ingatan, maka dia wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya semampunya. Bagaimana kalau auratnya disingkap? Tidak masalah. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Apakah nanti ketika sudah dilepas dan bisa memakai baju, dia wajib mengulang sholatnya? Jawabannya tidak. Dia diberikan keringanan ketika mendapatkan kesulitan, dan sholatnya dianggap sah. Oleh karenanya, ketika keadaannya menjadi normal kembali, dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat tersebut. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Karena apabila ada yang mengatakan dia wajib mengqadha sholatnya karena sholatnya ketika itu tidak memenuhi syarat, maka kita bisa menjawabnya, sholatnya ketika itu benar tidak memenuhi syarat, tapi itu dalam pandangan orang yang normal keadaannya. Sedangkan keadaan dia bukan keadaan yang normal, keadaan yang sulit. Dan orang yang sulit keadaannya memang mendapatkan keringanan dalam syariat, maka sholatnya dianggap sah. Dan ketika keadaannya normal, dia tidak wajib mengqadhanya. Hampir sama dengan orang yang sedang melakukan safar, dia mendapatkan keringanan. Bukan berarti ketika keadaannya normal kembali, dia harus mengulang sholatnya. Begitu pula dengan orang ini. Ketika keadaannya sulit, dia mendapatkan keringanan dalam syariat. Fattakullaha mastata'tum. Ketika keadaannya normal, dia tidak harus mengqadha'nya, dia tidak harus mengulanginya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Masalah yang berikutnya adalah masalah yang berkaitan dengan syarat menghadap kiblat. Pada kajian yang membahas tentang syarat-syarat salat, kita telah menyinggung bahwa menghadap kiblat merupakan kewajiban. Itu merupakan syarat sahnya salat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghadap ke arah kiblat ketika menjalankan salat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini adalah perintah, dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah menghadap kiblat ini, seorang yang sholat bisa dibagi menjadi dua. Orang yang pertama adalah orang yang bisa melihat Ka'bah. Maka orang yang bisa melihat Ka'bah, dia wajib menghadap zatnya Ka'bah. Dia wajib menghadapkan dirinya ke zat Ka'bah. Tidak boleh serong, karena dia melihat. Itu dia mampu, maka itu yang menjadi kewajibannya. Orang yang kedua adalah orang yang tidak melihat zatnya Ka'bah. Misalnya kita di Indonesia, kita tidak bisa melihat zatnya Ka'bah. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah menghadap ke arahnya Ka'bah. Bukan ke zatnya, tapi ke arahnya. Maka apabila serong sedikit, tidak menjadi masalah. Apabila serong sedikit, tidak menjadi masalah. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diwajibkan untuk menghadap zatnya Ka'bah, padahal kita tidak melihatnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita yang ada di Indonesia, kalau serong 2 derajat saja atau 1 derajat, serong 1 derajat sampai ke Ka'bah, arah kita tidak akan bisa pas dengan Ka'bahnya. Pasti akan serong jauh, karena jarak kita jauh. Walaupun serongnya 1 derajat, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak mewajibkan kita yang tidak melihat Ka'bah untuk menghadap ke zat Ka'bahnya. Yang diwajibkan kepada kita adalah menghadap ke arah Ka'bah. Di Indonesia misalnya, arah Ka'bah itu arah barat. Arah Ka'bah itu arah barat. Kalau misalnya ada serong 5 derajat, serong 10 derajat, insyaallah tidak ada masalah. Ya. Insyaallah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, arah yang ada di antara arah timur dan arah barat adalah arah kiblat. Ini di disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah. Di kota Madinah, arah Ka'bah itu arah selatan. Dan arah selatan itu antara arah timur dan arah barat. Makanya ya di dalam hadis lain disebutkan, la tastaqbilu al-qiblata fil ghaiti wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharribu. Jangan sampai kalian menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat ketika kalian buang hajat, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dari hadis tadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa bagi orang-orang yang tidak melihat zatnya Ka'bah, maka dia mendapatkan keringanan dalam menghadap ke kiblatnya atau menghadap ke Ka'bahnya dengan menghadap ke arahnya. Misalnya orang-orang yang berada di Madinah, selama dia dianggap menghadap ke selatan, maka sudah cukup bagi dia. Ya, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Arah antara arah timur dan arah barat itu kiblat. Berarti arah selatan. Selama masih dianggap sebagai orang yang menghadap ke selatan ketika salatnya, maka salatnya sah. Kita di Indonesia, selama dianggap telah menghadap ke barat dan itu arah kiblat kita, maka salat kita sah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan kita sekarang bisa tahu arah Ka'bah secara detail dengan ilmu hisab, dengan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan matahari, kita bisa tahu pada tanggal berapa, di jam berapa, di menit keberapa, ketika itu matahari benar-benar berada di atas Ka'bah. Apakah berarti dengan demikian kita diwajibkan untuk menghadap ke zat Ka'bah? Maka jawabannya tidak juga, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pengetahuan kita tentang ini tidak menjadikan kita wajib menghadap ke zat Ka'bah. Kenapa? Karena itu masyakkah. Itu adalah sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Dan Islam tidak datang dengan sesuatu yang seperti ini. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini, yaitu agama Islam. Yuridullah ayyu khaffifa 'ankum. Allah mengatakan, Allah itu menginginkan untuk meringankan kalian. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, coba bayangkan ya, kalau yang diwajibkan untuk kita sebagai orang Indonesia menghadap ke zat Ka'bah, bagaimana beratnya? Bagaimana orang yang tidak tahu hisab sama sekali? Bagaimana orang yang tidak tahu hitungan-hitungan itu? Padahal syariat Islam itu berlaku untuk umum, untuk orang yang tinggi pengetahuannya dan untuk orang yang paling rendah pengetahuannya. Syariat Islam rahmatan lil alamin. Syariat Islam menjadi rahmat bagi alam semesta, bagi orang seluruhnya. Orang awam, orang pintar, syariat Islam menjadi wajib bagi dia. Kalau kita mewajibkan setiap orang sholat untuk menghadap ke zat Ka'bah, bagaimana sulitnya? Saya tadi juga sudah sampaikan, kalaupun kita tahu hari di mana matahari benar-benar di atas Ka'bah, baik, kalau kita serang satu derajat saja, serang satu derajat saja, maka itu akan menjadikan kita benar-benar ya menghadap ke selain zat Ka'bah. Ka'bah itu tidak besar ya. Ka'bah itu tidak besar. Tidak lebih dari 20 meter. Tidak mencapai 20 meter Ka'bah itu. Coba bayangkan dari sini sampai sana, ya. Dari Indonesia sampai ke Ka'bah. Kalau ada serang satu derajat saja pasti sudah tidak menghadap ke zatnya. Makanya sebagian orang yang terlalu terlalu ketat dalam hal ini, ya hendaklah menyadari akan hal ini. Ya, hendaklah menyadari akan hal ini. Kita tidak diwajibkan oleh syariat untuk menghadap ke zat Ka'bah. Maka jangan terlalu ketat dalam masalah ini. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan antara arah timur dan arah barat itu adalah arah kiblat. Bahkan saya jelaskan dengan logika yang lebih kuat lagi. Kalau misalnya ada orang sholat di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu besar. Satu shofnya lebih dari 200 meter. Satu shofnya lebih dari 200 meter. Kalau saja kita katakan tidak ada serong sedikit pun, benar-benar menghadap ke Ka'bah. Benar-benar menghadap ke Ka'bah. Maka bayangkan, bayangkan orang yang di shof paling pinggir, di kanan dan kiri, bisa dipastikan dia mengarah ke selain zat Ka'bah. Karena Ka'bah tidak lebih dari 20 meter. Dan shof ini sampai lebih dari 200 meter. Dan itu yang terjadi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi juga sangat lebar sekali. Iya. Masjid Nabawi bisa sampai 500 meter lebih. Padahal Ka'bah hanya ya, kurang dari 20 meter. Kalau misalnya kita diwajibkan untuk menghadap ke zat Ka'bah, maka maksimal harusnya ya, harusnya maksimal kurang dari 20 meter sebagaimana ukuran Ka'bah itu. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, makanya dalam masalah menghadap ke zat Ka'bah ini ya, jangan terlalu ketat di dalamnya. Yang menjadi kewajiban kita adalah menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke zat Ka'bah. Menghadap ke zat Ka'bah hanya diwajibkan bagi mereka yang melihat zat Ka'bah itu. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah menghadap ke kiblat ini ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang tidak harus menghadap ke kiblat. Syarat ini menjadi gugur dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang tidak mampu menghadap ke kiblat. Orang yang tidak mampu menghadapkan dirinya ke kiblat. Dia tahu arah kiblat, tapi dia tidak mampu menghadap ke arah itu. Misalnya, orang yang sakit. Dia sakit terbaring di atas ranjang. Ingin menghadap ke kiblat tidak mampu, tidak bisa. Dan tidak ada orang yang menghadapkan dirinya ke kiblat. Maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk sholat tanpa menghadap ke kiblat. Karena itulah yang dia mampu. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Orang ini adalah orang yang tidak mampu menghadap ke kiblat. Maka kewajiban menghadap ke kiblat bagi dia dianggap gugur. Kalau misalnya nanti ada orang yang bisa menghadapkan dia ke kiblat, maka dia wajib menghadap kiblat ketika itu. Karena ketika itu dia mampu menghadap ke kiblat. Ya, intinya keadaan yang pertama yang menjadikan syarat menghadap kiblat gugur adalah ketika seseorang tidak mampu menghadap ke kiblat. Baik. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua adalah ketika seseorang tidak mengetahui arah kiblat dan akhirnya dia berijtihad mencari-cari arah kiblat dengan tanda-tanda tertentu, tapi hasil ijtihadnya tidak benar. Dia sudah berusaha untuk menentukan arah kiblat, tapi ternyata dia salah menentukan arahnya. Pada orang yang seperti ini, syarat menghadap kiblat menjadi gugur. Kita katakan sholatnya sah, walaupun sebenarnya sholatnya tidak menghadap ke kiblat, karena memang itulah yang dia mampu. Dan Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ada cerita atau kisah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat di malam hari berbeda pendapat dalam menentukan arah kiblat. Akhirnya mereka sholat di arah kiblat yang berbeda-beda. Dan mereka membuat tanda arah kiblatnya. Dan ternyata setelah itu terbukti beberapa di antara mereka sholat ke arah yang bukan arah kiblat. Hal itu pun akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya. Ini menunjukkan ya bahwa menghadap ke kiblat ya menjadi gugur bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat, dan dia salah ketika sudah bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Konsekuensinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada orang yang membenarkan arahnya ketika dia dalam sholat, maka dia harus mengikuti, ya, dia harus mengikuti arah kiblat yang ditunjukkan oleh orang tersebut, dan dia tidak harus mengulangi sholatnya dari awal, ya. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini, dia salah, akhirnya dibenarkan oleh orang. Maka, ya, kewajiban dia mengikuti orang yang membenarkan arah sholatnya tersebut. Dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya dari awal, walaupun sebenarnya di awal sholat dia menghadap ke selain kiblat. Keadaan yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah ketika seseorang benar-benar dalam keadaan genting, seperti misalnya ketika keadaan perang, dan musuh benar-benar mengancam dia, mengancam keselamatannya. Maka seseorang boleh sholat dalam keadaan dia sholat apa adanya, sholat dalam keadaan tidak menghadap ke kiblat pun tidak masalah, karena memang keadaannya menuntut dia seperti itu. Kalau dia harus menghadap ke kiblat, bisa jadi dia tidak akan sholat, bisa jadi dia tidak bisa sholat karena keadaannya sangat genting sekali. Dan kalau dia memaksakan diri untuk sholat dengan menghadap kiblat, maka keselamatan nyawa dia bisa terancam. Orang yang seperti ini dibolehkan untuk sholat tanpa menghadap kiblat. Bahkan kalau dia harus berjalan atau berlari, maka dia boleh sholat dalam keadaan berjalan, dia boleh sholat dalam keadaan lari. Ini karena keadaan darurat, ya. Para ulama sudah menyimpulkan sebuah kaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang pada asalnya diharamkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ikhtalatu فَإِنَّمَا هُوَ التَّكْبِيرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ." Apabila orang-orang yang berada di medan peperangan telah bercampur, maksudnya apabila peperangan telah berkecamuk, maka yang ada hanyalah takbir dan isyarat dengan kepala. Yang ada dalam sholat hanyalah takbir dan isyarat dengan kepala. Cukup. Di sini tidak disebutkan adanya menghadap ke kiblat. Dalam hadis Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang sholat khauf, ya, sholat karena takut ketika peperangan, dikatakan, fa'in kana khaufun huwa ashaddu min dhalik, apabila takutnya. Lebih dari itu, sallau ala aqdamihim aw rukbana. Mereka boleh salat dalam keadaan berjalan dengan kaki mereka, atau lari, atau dalam keadaan berkendaraan. Ya, salat di atas kendaraan boleh. Mustaqbilil qiblah aw ghaira mustaqbiliha. Boleh bagi mereka salat dengan menghadap ke kiblat atau tanpa menghadap ke kiblat. Ini ketika keadaan sangat genting sekali. Iya. Tapi yang keempat, keadaan yang menjadikan syarat menghadap kiblat menjadi gugur adalah salat sunnah di atas kendaraan. Salat sunnah di atas kendaraan. Ini dibolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat. Ya. Dibolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala ar-rahilah qibala ayyi wajhin tawajjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di atas kendaraannya kemana saja beliau menghadap. Ya, jadi beliau salat menghadap kemanapun. Wa yutiru 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Beliau juga salat witir di atas kendaraan. Akan tetapi beliau tidak salat wajib di atas kendaraan. Ya, di atas tunggangan. Kata-kata yusalli ala ar-rah au yusabbihu ala ar-rahilah qibala ayyi wajhin tawajjah. Beliau salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraan itu menghadap atau menuju. Ini menunjukkan ya bahwa menghadap ke kiblat menjadi gugur ketika seseorang salat sunnah di atas kendaraan. Hal ini juga disebutkan oleh sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat, kemanapun kendaraan itu menghadap. Ini menunjukkan ya bahwa salat sunnah di atas kendaraan tidak diwajibkan untuk menghadap ke kiblat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah yang dibolehkan itu tetap menghadap ke kiblat di awal salatnya? Adapun setelah itu maka ya, boleh menghadap, boleh tidak, sesuai dengan arah jalannya kendaraan. Maka jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menghadap ke kiblat di awal salat sunnah di atas kendaraan itu bukanlah kewajiban. Tapi kalau bisa dilakukan, maka itu lebih afdal. Kenapa demikian? Karena hadisnya lafalnya umum, ya. Lafal hadisnya atau redaksi hadisnya umum. Tidak menyebutkan harus menghadap ke kiblat di awalnya. Baru setelah itu boleh menghadap ke manapun. Tidak ada penjelasan yang mewajibkan seperti itu. Tapi umum, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraan itu menuju. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Maka apabila beliau ingin melakukan salat fardu, salat wajib, beliau pun turun dari kendaraannya dan beliau menghadap kiblat. Kata-kata beliau turun kemudian beliau menghadap kiblat menunjukkan ya bahwa sebelumnya tidak demikian. Sebelumnya beliau menghadap di salatnya kemanapun kendaraannya menghadap. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat-syarat salat yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Masih ada beberapa masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syarat salat, insyaallah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya salat. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana dengan pakaian seorang yang terkena air liur anjing? Apakah ini harus disamak ataukah harus dicuci dengan air yang mengalir? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, pertanyaan tentang pakaian yang terkena air liur anjing. Apakah harus dicuci sampai 7 kali misalnya? Dan salah satunya dengan debu? Ataukah cukup sampai air liurnya terlihat hilang? Sampai air liurnya tidak kelihatan lagi. Wallahu ta'ala alam, ya. Ana melihat pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa selama air liur anjing tersebut sudah terlihat hilang, maka najisnya dianggap hilang. Maka najisnya dianggap hilang. Tidak harus sampai 7 kali basuhan. Ya. Tidak harus sampai 7 kali basuhan. Dan tidak harus dicampur dengan debu atau pasir. Tidak harus. Kenapa demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah? Karena dalil yang menjelaskan tentang cara membersihkan air liur anjing dengan 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu atau dicampur dengan tanah atau dengan pasir, itu hadisnya tentang apabila air liur tersebut mengenai bejana tempat minum, ya, mengenai bejana tempat minum. Maka hadis tersebut dibawa ke masalah khusus itu saja. Hadis tersebut dibawa ke masalah itu saja. Karena harusnya mencuci najis air liur anjing sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu, ya, ini sesuatu yang lebih ke ranah ta'abbudi, ya, ini ranahnya ta'abbudi. Kita tidak tahu apa illah yang mendasari perintah tersebut. Kita tidak tahu illahnya, apalagi orang-orang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih dekat kepada ranah ta'abbudiyah, sehingga tidak bisa disamakan dengan keadaan-keadaan lain, ya, tidak bisa disamakan dengan keadaan-keadaan lain. Sehingga hadis itu khusus untuk masalah yang dijelaskan oleh hadis itu. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, kata-katanya apabila anjing minum dari tempat minum salah seorang dari kalian. Tempat minum, ya, sama tempat makan, bisa disamakan, ya. Maka hadisnya tentang masalah ini, maka khusus untuk masalah ini saja. Adapun untuk masalah lain, maka dikembalikan ke hukum umum. Hukum umumnya bagaimana? Hukum umum itu apabila najis sudah hilang, maka apabila zat najisnya sudah terlihat hilang, maka najisnya sudah dianggap hilang. Itu hukum umum. Adapun ada penjelasan tentang apabila anjing meminum di tempat minuman, maka wajib dibasuh sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu, ini khusus. Maka kita gunakan untuk masalah khusus itu. Untuk masalah yang umum yang lainnya, kita memakai dalil yang umum yang lainnya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berburu dengan anjing, ya, seseorang berburu dengan anjing, kemudian anjingnya menggigit buruannya, maka, ya, kita tidak diwajibkan untuk membasuh bekas gigitan anjing tersebut sampai 7 kali yang dicampur dengan debu. Tidak harus seperti itu. Cukup dengan dicuci, ya, cukup dengan dicuci sampai terlihat bersih. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang itu. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan keharusan mencuci sampai 7 kali dan dicampur salah satunya dengan debu. Padahal berburu dengan anjing itu sangat banyak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dijelaskan hukumnya dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah, ya. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkur ismallahi 'alaihi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an sampai karena apa? Banyaknya hal itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada satu penjelasan pun dalam hadis atau dalam perbuatan sahabat yang menyebutkan bahwa mereka mencuci buruan yang digigit oleh anjing sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu, ya. Ini yang ana lihat lebih kuat ya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini menjadi penutup dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau ada pilihan pendapat yang kurang atau tidak disepakati ya, tidak dicocoki, maka inilah fikih ya. Inilah fikih yang setiap orang wajib mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat. Kecuali orang awam yang tidak bisa memahami dalil dengan baik, maka kewajiban dia adalah mengikuti para ulama ya. Kewajiban dia bertanya kepada seorang yang alim dan dia ikuti pendapat orang alim tersebut. Adapun bagi orang yang sudah bisa memahami dalil dengan baik, maka dia diwajibkan untuk mengikuti dalil, walaupun akhirnya ya pendapatnya tersebut berbeda dengan pendapat ulama lain. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, menjaga lahir batin kita, menjaga agama dan dunia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya anugerah husnul khatimah dan bisa membersamai para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.